إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ayyuhan nas rahimani wa rahimakum Allahu jami'a. Sesungguhnya di antara bala, di antara ujian dan musibah yang menimpa kita semua di zaman sekarang ini adalah mudah tersebarnya wasail i'lam, media massa yang menyuguhkan berbagai macam berita yang dibaca oleh ad-dani wal qasi, dibaca oleh al-jahil wal alim, wa qarahu al-kabir was saghir, dibaca oleh orang yang di perkotaan, yang di pelosok, dibaca oleh orang-orang yang alimnya, yang jahilnya, yang besarnya dan kecilnya. Yang akhirnya banyak di antara kaum muslimin melupakan prinsip-prinsip dalam agamanya, prinsip-prinsip dalam manhajnya, lupa akan prinsip tersebut, lupa akan harusnya mengutamakan husnul dzan lil ghair, lupa akan senantiasa seharusnya seorang muslim yatakallam bil ilm. Bahkan ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a qad yajruhu ila al kalam al umara wal ulama, terseret, tergiring untuk kemudian berani lancang berbicara tentang asatidah, tentang ulama, tentang pemimpinnya, umaranya, ya ahla sunnah, ya ahla islam, tabiqu wal manhaj alladhi darastumu, praktekan al manhaj yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita. Jangan sampai wasail ilam, media-media massa, media-media sosial yang ada, berita yang baik disuguhkan kepada kaum muslimin, menyebabkan kita lupa dari prinsip-prinsip manhaj ahlus sunnah wal jamaah, prinsip Islam, ayuhannas rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, membawa berita, fatabayyanu, ay fatathabbatu, dicek kebenarannya, dipastikan kebenarannya, sahha, am lam yasih, apakah benar atau tidak benar, dan kalau benar bagaimana kita menyikapinya, dikembalikan kepada para ulama kita, kepada alim ulama kita, ayuhan nas rahimani wa rahimukumullahu jami'a, wasail i'lam, media-media masa yang ada, mana diri, man huwa al-katib, wa kaifa manhajuh, tulisan-tulisan yang kita baca di media-media masa, kita tidak tahu bagaimana penulisnya, bagaimana manhajnya, apa tendensi dalam menulisnya, mau menggiring ke mana kita semua, ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Prinsip yang kedua, yang kemudian dilupakan oleh kaum kaum muslimin, banyak kaum muslimin. Prinsip ar-ruju' ila ahli ilmi. Ar-ruju' ila man yastahiq an yatakallam. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Wa la radduhu ila ar-rasul. Wa ila ulil amri minhum. La'arimahu alladhi sanbitunahu minhum. Kam min unasi ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullah. Kullama sami'a al-khabar wa kullama qara al-akhbar haddatsa lin-nas. Banyak orang setiap kali mendengar berita, setiap kali membaca berita-berita, disampaikan kepada yang lain, diberitakan kepada yang lain, disebarkan kepada yang lain, wa ma yadri, dan karena tidak tahu apa akibat perbuatan dia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, mengingatkan kepada para sahabatnya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada mereka berita yang mendatangkan rasa aman atau akan mendatangkan rasa takut, mereka langsung menyebarkannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala radduhu ilal rasul, coba kalau seandainya diberitakan kembali, disampaikan terlebih dahulu kepada Rasul, kepada orang-orang yang berilmu, niscaya mereka akan tahu mana yang berhak untuk disebarkan, mana yang tidak. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, wa la takfu ma laysa laka bi'ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu dhalika anhu mas'ula. Semua kita akan dapat mendapatkan pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup sebagai dosa bagi seseorang disampaikan setiap apa yang dia dengar kepada yang lain. Min ghairi tasabbut wa la tabayyun wa la tarawud wa la tafakkur. Dalam keadaan tidak tabayyun, tidak tasabbut, tidak dimemikirkan apa akibat dari ucapan yang akan disampaikan kepada yang lain. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, ya ahla sunnah, tabbikul manhaji alladhi darsna, tabbikul adab al-islami al-ahlak al-karimah alladhi darsna fi'amalina. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah. Wa mimma yusifuna al-yawm ikhwani fillah rahimana wa rahimakumullah, ba'dun nas, dia telah membuat kita sedih sebagian orang, jari yatajarra ala arad al-umara, lancang berbicara tentang kehormatan para pemimpin kita, penguasa kita. War Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama sultan Allah fi dunya akramallahu yaumal qiyamah. Wa man ahana sultan Allah fi dunya ahanallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan sultan Allah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti di kiamat kiamah. Sebaliknya barang siapa yang menghinakannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya di kiamat kiamah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim rahimahullahu ta'ala, lama kharaja Abu Dzar ila Rabadah, ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu keluar ke Rabadah, raqib ahlul Iraq, وقال يا أبا ذر قد سمعنا ما سني بك فاعقد لنا لواء يأتيك رجال ما شئت. Datang orang-orang Irak kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya Abu Dzar, pancangkan bendera untuk melawan pemerintah ketika itu. Maksud mereka Khawarij. Kami dengar apa yang telah menimpamu. Niscaya akan datang orang-orang semaumu datang ke tempatmu membelamu. Qala radhiyallahu an, qala Abu Dzar radhiyallahu an, mahlan mahlan ya ahli Islam, tenang tenang ya ahli Islam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu alaikum sultanun fa'izzu, akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang memimpin kalian, maka muliakan dia. Fa innahu man iltamasa dhullahu faqad zagara sagratan fil Islam wa la yaqbalu Allahu taubatan minhu hatta yu'idaha kama kanat aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang mencari-cari kehinaan, menghinakan pemerintah, penguasa muslimin, maka dia berarti telah membuat celah dalam Islam, membuat lemahnya Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubat dia sampai dia mengembalikannya sebagaimana semula, mengembalikan kebewaan pemerintah muslimin, penguasa muslimin. Bahkan ayuhan fillah rahimana rahimakumullahu jami'a, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, kata beliau radhiyallahu anhu, nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu mara'akum wa la taghshuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Sahabat-sahabat besar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jangan kalian mencerca para pemimpin-pemimpin muslim kalian. Jangan menipu mereka, jangan membenci mereka. Takwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah kalian. Fa innal amra qarib. Qala Abu Darda radhiyallahu an, kata Abu Darda radhiyallahu an, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu bil umara. Awal mula kenifakan pada seseorang adalah ketika dia mencela para umara. Ayuhan nas, naqufu al-sinatana, kita tahan lisan-lisan kita. Kita serahkan pembahasan kepada para ulama kita, kepada guru-guru kita, kepada alim ulama kita. Ketika kita membahas tentang masalah Islam Nusantara, membahas tentang bahaya komunisme, kita ingatkan kaum muslimin, dan bukan berarti kita sedang mencela para penguasa kita. Satu bab dengan bab yang lain berbeda, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Jangan sampai kemudian terseret pada ahlul fitan. Jangan sampai terseret dengan media massa. Tidak sadar. Karena hamasah. Karena emosi, semangat. Terseret kemudian terjatuh ke dalam membicarakan kejelekan penguasa. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Sebentar akan datang Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه من كل ليلة رمضان يلقاه من كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم kata beliau adalah orang yang paling dermawan dan paling dermawan yang beliau di bulan Ramadhan ketika datang Jibril berjumpa dengan beliau. Jibril alaihissalam berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla lailati min Ramadhan, setiap malam di bulan Ramadhan. Fayudarisul Quran, beliau tadarus Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Demikianlah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadikan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah bulan yang diturunkan kepadanya awal mula Quranul Karim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Di bulan Ramadan. Syahr Ramadhan, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ada bulan diturunkan padanya Al-Quranul Karim ila Baitul Izzah. Wa Ramadhan, kana Jibril alaih salatu wassalam, secara khusus setiap malam Ramadhan, yudarisul Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Allamah, Al-Imam bin Baz rahimahullahu ta'ala, memberikan bimbingan kepada kita ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Yang bagi lil muslim, seorang muslim hendaknya memiliki seorang guru, memiliki seseorang yang mengajarinya Al-Quran, membimbingnya membaca Al-Quran, mengetahui makna Al-Quran. Tadarus, yakni yata'allamu lafzan wa ma'nan, dia pelajari lafadznya, kiraahnya, tilawahnya, diperbaiki. Manfaatkan bulan Ramadhan untuk baca Quran, perbaiki bacaan Quran dan mempelajari tafsirnya, ma'ani Al-Quran. Demikian kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wakadhalikum ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Fi'il ulama'ina, salafuna salih. Mereka sengaja di bulan Ramadhan menghatamkan Quran. Sebagian mereka ada di awal-awal Ramadhan. 3 hari sekali menghatam Quran. Ketika 10 hari terakhir bulan Ramadhan, maka setiap malam mereka khatam Quran. Itulah salafuna salih. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang pertama, manfaatkan Ramadan untuk kita memperbaiki bacaan Quran kita masing-masing. Kita mempelajari makna-makna Quran, tafsir Quran yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Manfaatkan Ramadan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqah, memberi buka kepada yang puasa, memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim. Mencari malam Lailatul Qadar. Dan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sekali lagi manfaatkan. Di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah addu'a li sultan. Addu'a lil umara. Qala Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wa kadzalikum Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Law kana li da'watun mustajabah laja'atuhu laja'atuhu li sultan. Kalau seandainya aku memiliki doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan peruntukan untuk penguasaku, untuk pemerintah muslimin. Doakan. Allahumma subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, aslih ulata umurina, wafiqhum wa'atihim, waj'alhum bitanatan salihah, Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua, kepada penguasa kita, diberikan orang-orang sekitar yang baik-baik, yang memberikan taufik kepada mereka-mereka semua. Allahumma ya amin. Fadhlu barakallahu fikum. Aqimish shalah.